السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسى سكيان إن شاء الله بدأك بك هيا قولون فعل dari surah An-Nisa, yaitu pada hari ini kita muka surat 120, muka surat 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تغتروا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والمحصنات من النساء dan diharamkan juga kepada kamu mengawini wanita yang bersuami illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Budak-budak yang kamu miliki maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Kitab Allah alaikum sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Wa ukhidda lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan harta untuk dikawini. Antabtaghu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin, yaitu mencari istri-istri yang dengan harta mu untuk dikawini bukan untuk berzina. Pemastan tak tumbihi minhun, maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, fa'atuhunna ujurahunna fariidah, berilah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Wa la junaha 'alaikum bima taradaytum bihi min ba'di fariidah, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya sesudah menentukan mahalnya. Innallaha kana 'aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankaha al-muhsanati al-mu'minat, dan barang siapa di antara kamu orang-orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaan untuk mengawini wanita merdeka dan beriman, famimma malakat aymanukum, ia bolehlah mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Budak-budak di sini maksudnya hamba. Min fatayatikum mu'minat. Wallahu a'lamu biimanikum, Allah mengetahui keimanan kamu. Ba'dukum min ba'd, sebab kamu adalah dari sebahagian yang lain. Maksud di sini ialah orang merdeka dan budak yang dikawini itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman. Fakihumunna biizni ahlihin, kerana itu kawinan mereka dengan izin tuan mereka, yakni wali-wali mereka. Wa atuhunna ujurahun, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihat, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan penzina. Wa la muttakhidzati ahdan, dan bukan pula wanita yang mengambil lelaki-lelaki lain sebagai suaminya. Fa idza uhsin, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin. Fa in ataina bi fahishatin, kamu jangan mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang berzina. Fa'alaihin nisbu ma'al muhsanati minal adab, maka atas mereka separuh hukum dari hukuman wanita merdeka yang bersuami. Zalika liman khasyya la'anata minkum, kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina. Wa antasbiru khairul lakum, dan kesabaran itu lebih baik bagi kamu. Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat alhamdulillah pada hari ini kita sambung lagi ayat daripada surah An-Nisa ayat 24 sampai ayat 25. Walaupun ayat ini dua ayat saja kita baca pada ini, tetapi ayat ini panjang. Ayat yang kita baca pada hari ini ialah sambungnya kepada ayat 22 dan 23. Yaitu ayat 22 dan 23 ini ialah ayat-ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang tidak boleh dikahwini oleh seseorang lelaki. Jadi orang yang boleh seorang lelaki itu kahwin itu ayat 22, 23 sama dengan 24. Begini, iaitu sebagaimana disebut orang yang telah kahwin mak, anak, adik beradik, mak saudara, pak saudara, anak saudara, anak saudara daripada adik beradik puan, anak saudara daripada adik beradik laki-laki, dan mak yang penyusuan, mak susu, saudara persusuan, mak kepada isteri, mak tiri, dan anak tiri, mak kita apa ni telah apa ni kita kahwin dengan mak dia dan kita lah apa ni kahwin dengan mak dia. Begitulah juga nak hipung antara adik-beradik perempuan dengan apa ni isteri dengan adik-beradik perempuan yang tak kahwin sekali. Begitu juga mak dara dia, alik saya atau alik mak. Dan tambahan kepada itu juga, orang yang tak boleh kita kahwin ni ialah isteri orang. Okay? Ini kita tahu kata kita, tapi takut-takutnya selanjutnya. Jadi Allah raya selalu, dan antara orang yang tak boleh kahwin juga ialah isteri orang yang khusus. Isteri orang, sama ada dia ni masih isteri orang ataupun ada endah orang. Tak boleh kahwin kecuali dia lepas endah, lepas tu bolehlah kahwin. Jadi selain daripada itu boleh kahwin bahasa. Ini adalah ayat yang kita baca hari ini, dia nak pelengkap. Nak pelengkap golongan-golongan wanita yang tak boleh dikahwini oleh seseorang laki-laki kalau dia nak kahwin. Maknanya kita, kaedahnya kita tahu tak boleh. Kita tahu tak boleh, patutlah itu boleh dapat. Jadi, supaya juga dengan makan ni. Makan ni Allah raya, tak boleh. Selain daripada tak boleh itu boleh dapat. Kekal sahasa kecuali orang nak tak nak, itu dia punya masalah. Selain daripada hak Allah raya tak boleh, boleh belakang. Begitu juga dalam ayat Quran, dalam hak kahwin ni Allah raya hak tak boleh kahwin. Selain daripada hak tak boleh kahwin, boleh kahwin. Jadi kadang-kadang dia tengok keadaan. Kalau benar ni sikit hak tak boleh, dia raya hak tak boleh. Jadi hak tak boleh ni sikit ya. Jadi hak lain, selain daripada disebut di dalam ayat ni dan ditambah sedikit lagi diterangkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah wanita-wanita yang boleh dikahwini oleh seorang lelaki. Ayat yang kita baca pada hari ini ialah ayat 24 ni, wal muhsanat minan nisa, dan orang-orang wanita-wanita yang telah mempunyai suami hak tu tak dikahwin juga illa ma malakat aymanukum, kecuali kalau berlaku peperangan dan dalam peperangan itu berlakunya rampasan perang. Ada orang-orang perempuan dan ada orang lelaki-lelaki. Rampasan perang ini bukan sahaja berlaku kepada barang-barang, tetapi termasuk juga orang. Orang yang ditawar itu dia panggil rampasan perang. Rampasan perang ini kena tengok pula perang lagu mana. Perang nak jajah ke? Itu tak boleh. Peperangan apa? Yang peperangan ini peperangan dia berdasar kepada menegakkan Islam, nak menyebar agama Islam. Bila nak menyebar agama Islam, kita tengok zaman Nabi lagi, lepas zaman sahabat dan seterusnya, umat Islam pergi ke satu-satu negara ialah nak menyebar agama Islam. Tiba-tiba orang disambut dengan peperangan, berlaku peperangan. Jadi peperangan itu peperangan untuk menyebar agama, bukan peperangan nak ambil harta, bukan peperangan nak menjajah. Tak, kalau orang tak boleh, dia termasuk dalam pak ni. Jadi apabila berlaku peperangan ni, maka akan berlakulah kalah menang. Baik, ditakdirkan orang Islam menang. Dia enggak pasal perai itu ada. Maka enggak pasal perai itu dia panggil ghanimah. Boleh dibahagi-bahagi di kalangan orang yang ikut serta mengikut bahannya masing-masing. Dan termasuk di dalam enggak pasal perai tadi orang. Okay. Kawan dan perai. Lagu nak buat lagu mana? Dia kena bagi apa? Bagi. Bagi mengikut masing-masing. Jadi kalau ditakdirkan orang bagi ni bolehnya ialah bahagiannya dapat orang tawannya tadi ada perempuan ada laki-laki. Kalau tak dapat tu laki-laki suami isteri tak boleh usik dia, dia duduk buat tu dia, dia adalah orang yang dihormat. Yang nak sebut sini ialah kalau yang tertawai tadi yang dapat bahagian pada suami itu hak perempuan. Apa benda seorang perempuan pun apa ni jari tawannya perempuan dalam ya dalam konsep Islam tadi maka putuslah dia dengan hubungan suami dia. Dia jadi duduk alif bawah orang Islam. Jadi dia masih berkahwin pun tetapi perkahwinan itu dia putus. Karena tu orang yang dapat bahagian tadi boleh apa ni dia panggil hamba dia. Dia boleh buat melakukan hubungan dengan isteri tadi. Kalau dia nak kahwin boleh dan sebagainya. Itulah jadi kecuali malakat aimanukum orang yang dibawa kekuasaan penguasaan seseorang itu. Walaupun dia isteri orang tapi isteri tadi suami dia pun kafir. Jadi isteri dia duduk di dalam kalangan orang Islam ni dia kira Islam boleh boleh di apa ni boleh melakukan hubungan. Jadi kata ada ada lelaki, ini ada ada lelaki tapi telah berpindah jadi tawanan kepada dia, putus hubungan dengan suami dia. Kecuali suami dengan dengan dia tu sekali maka aku tak boleh usik jadi hamba tanya tidak boleh melakukan hubungan ni kaedah-kaedah. Nanti orang kata eh bagian ni tak ada dalam ni tak ada berlaku dah puyai-puyai ni dah berapa berlaku berlaku semua macam tak puyai ikut di sini je gaya-gaya semua tak puyai dunia ni rata-rata puyai. Tapi puyai dah ni tu tidak berdasar kepada ajaran Islam. Ada orang pergi kerana nak rebut, nak menjajah orang. Ramai lagi berlaku perangai. Tetapi dalam konteks peperangan yang berlaku dalam konteks yang kita baca ni ialah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'i dan seterusnya kerajaan-kerajaan yang mendaulatkan agama Islam, melaksanakan Islam dalam hidup, dia berlaku peperangan. Tapi dia berlaku mengikut surah agama. Cara nak pergi apa ikut agama. Eh? Cara lagi dakwah. Kan? Lagi dakwah ikut agama. Pergi kepada sesebuah negara atau kampung atau tempat. Dia minta untuk nak menyampaikan Islam. Kan orang bunyi tak usah dia nak rakyat. Dia nak timur atau timur. Tidak paksa. Itu asal yang berlaku dalam masyarakat Islam. Orang Islam diminta supaya pergi menyebar agama Islam ini kepada seluruh masyarakat. Tak kira masyarakat itu Islam ke dan bukan Islam. Terutamanya kepada orang bukan Islam lagi. Orang Islam pun kena. Orang bukan Islam pun kena. Kerana depan kita ada dua golongan. Yang pertama golongan yang telah Islam dan yang kedua golongan yang belum Islam. Pada golongan Islam ni kita mengajar, kita berayak, kita apa ni mengaji menambah ke ilmu berhubung dengan apa yang patut kita tahu dalam berhubung dengan agama kita. Dan kepada orang bukan Islam, kewajipan kita juga kena berayak. Kalau ni kita tuan tak lepas kita ni. Kalau Allah tanya kita boleh nak jawab lagi mana? Oh, okay. Kita pergi ke raya, ke orang yang bukan Islam, setiap agama Islam. Saya lah pun tu, kecek lah pun tu, duduk semeja makan banyak kali. Dah yang kata Islam. Ini tanggungjawab kita dan mengikut seorang itu mengikut kemampuan masing-masing lah. Jadi tuan-tuan, sahabat dulu dia tak kira. Apabila pergi nak raya, memanglah di satu tempat tu ada ketua, ada pemerintah, ada raja dan pemimpin. Sudah tentu apabila nak di satu kampung, raya kepada ketua kampung. Amal nak minta izin, amal nak mayu di raya Islam. Jadi kalau yang pergi raya, tidak berlaku peperangan. Sama-sama pun apabila berlaku dalam sejarah, apabila tahu yang pergi itu, nak lawan selalu, nak ada selalu. Tak pernah lalu. Jadi dalam keadaan itu orang Islam paksa mempertahankan diri. Lepas itu berlaku peperangan. Kalau kita jelucur orang kan, Islam ni tidak nak ajak orang pegang, tidak ajak orang balas. Kerana nama Islam itu sendiri ialah salam, jahtera, damai, tak bala. Kerana itulah. Dan apabila orang masuk Islam ni, dia tidak langgar peraturan yang Allah tentukan. Dia ikut sistem dan salurannya. Kerana itulah Islam ni maksud dia menyerah diri kepada Allah dengan mengikut segala peraturan sistem yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita dalam penghayatan kita, kita kena ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebut di dalam Al-Quran dan juga dalam hadisnya. Dan begitu juga di dalam ibadat, kita ikut apa yang Allah sebut di dalam hadis dan dalam Quran, dalam hadis, dalam bab muamalah tu pun sama juga. Sebab Allah dah tunggu agama kita ni lekat, sempurna, comel dan tak perlu takut tambah. Cukup setakat mana ya dia ada. Setakat mana ya Allah raya, setakat tu kita buat. Dalam hal-hal yang dia khusus dari jangan larang. Kalau dia suruh kita usaha lagi tu, kita pakat buat, kita pakat tengok, kita pakat apa ni, ke apa ni, usaha untuk mencari lagi. Jadi khususnya di dalam bab-bab suku nikah kahwin. Nikah kahwin ni tak boleh langgar. Kalau ni kita panggil bab-bab syarak, bab hukum hakim. Tak boleh nak langgar, nak langgar. Kalau Allah kata kalau tak boleh kahwin ni, tak kahwin lagi kita dengan orang ni. Itulah maksudnya, kata tak boleh nak nama, kita tak boleh nak ngurus. Itu orang panggil ikut Rasul yang kita duk baca di dalam apa ni Al-Quran. Selalu kita sebut laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik bagi orang mengharapkan nak pada Allah dan rimeh dengan hari akhirat. Jadi orang ini akan letak Rasul sebagai contoh. Baru dah dia padu dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau betul-betul kamu saya cinta kepada Allah, ikutlah aku, iaitu ikut Rasul. Nascaya kamu akan dikasihi oleh Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Akhirnya tuan-tuan, apa yang kita baca ni, sama ada kita baca dalam Quran ke, atau kita baca di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ni ialah nak mengajar kita hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik iaitu ikut apa yang Allah sebut di dalam Al-Qurannya dengan nafs yang tegar, dengan nafs yang jelas. Dan begitulah juga ikut sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur susun dalam hidup kita. Jadi kata kita tengok sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kita dalam bab talak kahwin. Alhamdulillah kita rasa benda ni kita laksana dalam hidup kita. Dan kita kena faham dan kita juga kena tahu. Nanti tak nanti kalau kita apa ni dia mengaji masuk universiti, masuk apa ni mengaji banyak-banyak, kita baca Al-Quran ni kita ambil perhatian, kita boleh guna untuk pengetahuan kita dan juga insya-Allah kita boleh menyampai kepada orang lain. Kemudian Allah kata wa uhilla lakum ma wara adzalikum. Allah halal kepada kamu kahwini mana-mana perempuan yang selain daripada itu semua itu. Karena itulah tuan-tuan, ini adalah satu sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letak di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita ikut ni, insyaAllah kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Kemudian dalam perkahwinan ini, famastam ta'tum bihi minhun wa'atuhunna ujurahunna fariyatan. Kalau kamu dah kahwin, kamu menikmati perkahwinan tadi, maka hendaklah kamu beri mas kahwin kepada wanita-wanita yang kamu kahwin ni. Kerana itu tuan-tuan, mas kahwin ni adalah salah satu perkara yang diperintah oleh Allah supaya kita beri kepada suami yang nak kahwin tu. Bakal suami tu kena carilah mas kahwin dia, beri kepada isteri dia. Nak beri sebanyak mana Allah tak bayar. Tak beri limit kata jangan apa ni setakat ni saja dia tak buat. Tidak lagi tubuhilah banyak mana nak buih. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buih mah kawin. Intabih. Buihlah mah kawin kepada isteri kamu walakal khatam min hadid walaku betul cici besi. Cici besi ni tidak dicimas ke atas mohon doa aku. Buat tangan. Jadi kena buih walaupun orang. Ini tanda perkahwinan. Tanda perkahwinan. Nak buih banyak pun tak apa. Sebanyak mana pun tak ada masalah. Cumanya jangan jadi satu budaya. Masyarakat kita ni pun satu hal juga. Ya? Kalau dia badi kan macam badi. Hak ni bunyi kapan? 1,000? Naik 2,000. Hak ni 2,000? Naik 3. 3, 4, 4, 4 tak nak kahwin. Jadi, enggak, ini budaya-budaya lakon ini dia timur budak orang tadi. Lepas tu sekali dua lagi nak kahwin yang mau nak siap dulu benda punya radio lah, TV lah yang ikut test semua bagian ni bagaimana duta lah enggak apa ni, benda-benda ni sebenarnya tidak kita tidak boleh lah dia ambil banyak mana tapi kita bimbangnya akan jadi satu budaya. Kalau ini terjadi tengok menyebabkan orang-orang tak mampu nak kahwin. Nah, itu tak boleh pula. Kalau tu pun nak Serena Umar nak buat satu peraturan nak buat limit. Tak maknanya buat apa ni limit berapa yang apa ni belanja paling mahal. Dia pernah berpucat dalam satu pertubuh dia dan dicanggut atau disanggut oleh seorang wanita. Khalifah boleh tegur, bukan boleh tegur, tegur nenek, orang zaman dulu. Zaman dah tak tegur kali, boleh juga. Tegur, tak masalah, tegur. Itu panggil nasihat pada pemimpin. Nah, dia tegur, wahai umat. Kalau kita tadi nak umat lah, kalau kita tadi nak sebenarnya, kita orang Melayu yang nama-nama baik, kita ni pasti renovik baik. Pasti nyerak baik. Wahai tadi nak umat, tak? Dalam apa ni, hak kita baca ya Umar. Mungkin kalau kita ni boleh jadi orang ni, kalau kita ni sangat berbahasa, dia gunalah nama-nama yang agak lunak. Apakah kamu nak kekak? Kamu nak halal? Satu perkara yang Allah tidak halal. Sehingga Allah kata kalau orang nak speak Umar, ulangnya apa ni, dia ni berbuilah. Lalu si nama Khalid Walid kata Aqta Umar wa Asabati Mura'ah. Ngaku ini sekat seorang laki-laki. Seorang pemimpin, dia tak ada dengar tu. Itu kalau kita tak jumpa, kerana itu Rasulullah kata. Allah pun kata, Nabi contoh. Dan Nabi pun kata, Khulafa Rasyidin min ba'di ini, selepas akhirnya contoh juga. Sunnah juga. Maknanya kalau kita di orang beritahu sana, ngaku. Tarik balik. Rajuk balik. Tu sifat seorang pemimpin yang dia pimpin orang nak bawa pada Allah. Kita rasa tak tuan-tuan hari tengah hari ni, kita ni kalau dalam rumah tangga kita, kita nak pimpin anak isteri kita nak pergi jumpa Allah. Kalau kita jadi jawatan besar titik Allah beri, kita nak bawa ke mana? Nak bawa ke mana orang bawa kita? Nak wagi ke mana? Nak wagi ikut kita ke? Nak wagi ikut Allah? Hak ni kadang-kadang terlepas anda. Sedangkan benda ni sangat besar. Terlepas anda dan supaya orang berminat nak jadi pemimpin. Dia nak bawa ke mana orang? Nak bawa ke mana? Nak wagi ke mana? Kita meletakkan kita di kita nak jadi pemimpin. Tak kira lah pemimpin kecil, pemimpin besar, pemimpin kampung, pemimpin bandar, pemimpin negara atau kita nak buat apa anda orang? Okay? Saya kena nanya juga. Kena nanya, kalau tak nanya, tanda kita. Kita akan jadi tanda dan nyanyi apa orang? Okay? Kerana pemimpin itu tuan-tuan, kita dengan orang yang kita pimpin ni akan sekali dari dunia sampai ke akhirat. Ada hubungnya sebab kita pimpin dia. Supaya kita naik kapal tubel, dia bakal kapal tubel dengan penumpang. Dia tahu nak pergi Kuala Lumpur. Daripada Kota Baru nak pergi Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur nak di mana-mana. Dia tahu nak bawa. Begitu juga pemimpin, kita pimpin rumah tangga kita, kita pimpin masyarakat kita, kita pimpin negeri, negara, daerah, apa, semua kita kena tahu nak bawa ke mana. Ah, kalau kita tak jelas bagian ni, nyanyo kok kan? Nyanyo kok kan? Kita tu dah nyanyo, kita mau nyanyo kok kan? Ah, karena itu tuan-tuan, dia mula daripada rumah tangga ni kena jelas tujuan kita nak pergi mana. Tujuan kita nak pergi mana? Dan matlamat kita lagu mana? Cara kita nak bawa lagu mana? Betul tak? Kadang-kadang kita kata nak bawa kepada Allah. Nak bawa mencapai redha Allah. Cara dia pun tak? Kena tengok. Adakah cara yang kita bawa ni Allah redha kena ke kehendak dia atau tidak kena? Banyak juga tuan-tuan orang kata kata apa nak mencapai redha Allah. Kadang-kadang orang tak tanya, lepas cara yang bawa ni kena ke tak? Apabila cara ni tak kena, tak capai juga redha Allah. Allah tidak akan terima sesuatu amalan kecuali ikut cara dia, ikut sistem dia. Orang tuan-tuan, apa orang nak pergi mau pinggat ni sultan ni belajar kat dah dua tiga hari belajar apa dia belajar kalau kata dia dah dia nak wikit tapi ikut kita nak jalan lagu mana cok atau saya nak lagu kaki mana, nak duduk lagu mana, nak agak tangan lagu mana, nak hala buka lagu mana. Cara orang kata tak cara bukan cara lagu mana. Tak, jangan tengok muda. Tak ikut. Kalau tak cara diri, tak pun dengar dia. Kalau dengar manusia pun kita ada protokol, ada cara, ada kaedah. Dengan apa? Oh, dengan Allah tu ada. Mudah banyak-banyak ni nak faham cara hidup ni. Baik, kalau kita pergi, kita nak tengok. Kita buat tak cukup cara. Dia kata, protokol dia kata, baik mula, tak ada fair kalau ada kuil. Tak boleh nak ajak. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita tak ikut cara dia, dia tak terima. Buat lagu mana, dia tak terima. Cara mana? Karena itulah, cara dia kena jelas. Karena itu dalam amal ibadat kita yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala nak mencapai keredaannya. Yang kedua cara tu yang betul. Kalau cara tak betul maka tidak diterima. Begitu juga supaya kita tengok apa ni perkahwinan. Antaranya nak kahwin memang betul. Tapi cara antara kewajipannya buat kahwin. Tak buat kahwin tak betul. Kalau nikah niat tak terima kahwin ni tak betul cara dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Kemudian dia masuk bab berdosa pula. Kemudian apabila gitu wala junah alaikum bima tawadaitum bihi min ba'di fardhu. Dan selepas apa dia keperduan kewajipan telah diberi maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak ada menjadi kesalahan selain daripada ia telah lebih kurang tadi nak beri apa kata kau ni setelah Allah tetapkan tak apa dan Allah kata innallaha kana aliman hakima. Allah sangat tahu kerja-kerja yang kamu buat dan sangat bijaksana. Dengan tu ni sangat-sangat kenal dia dan ingat kerana tu Allah kata kana aliman, sifat Allah ni alim, mengetahui segala-galanya. Satu kadang-kadang tuan-tuan apabila kita tak perhati, kita tak rasa. Tapi kalau kita beri perhatian sikit, mana-mana ayat yang kita baca, kita akan rasa Allah ni alim. Tahu hak kita nak buat dan hak tak buat lagi. Tahu hak kita kata, hak kita tak kata. Tahu pandangan perut kita. Karena tu apabila sifat ini kita hayati dalam hidup kita, kita tidak akan buat benda-benda yang Allah tak suka sebab Allah tahu belakang. Tak boleh nak susu. Apabila Allah tahu semua perkara hak kita nak buat, hak kita rancang, kita sini jadi takut sebab Allah tahu hak kita nak buat. Allah tahu hak kita nak kata. Allah tahu hak kita rancang. Tak takut mana? Ya kita duk rancang kau tu kau ni nak buat macam-macam ni, kita ingat orang tak tahu. Bisa lewat perancangan tidak baik kepada seseorang. Ada orang buat misal, tak umpama kalau berlaku. Pasal apa dia berani buat? Dia ingat orang tak tahu. Tetapi kalau dia ingat, walaupun orang tak tahu, Allah tahu. Dia tidak akan buat. Sebab, kalau dia berimek dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali lah dia ni orang tidak berimek dengan Allah. Kerana tuan-tuan, apabila Allah, dia kait sama. Kait sama ni, kita tengok hukum hakikat. Hukum hakikat ni, masalah kahwin, masalah ni, perbuat apa ni, hukum hakikat, peraturan hidup. Tapi, kok mana peraturan hidup, hukum hakikat, Allah waktu hukum di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah, dia kait dengan iman. Mesti dia kait dengan iman. Kalau sini dia cerita orang yang apa ni tak boleh kahwin, tak boleh kahwin, kamu dia orang boleh kahwin, lepas tu ingat Allah tahu. Maksudnya kamu jangan buat main-main. Hukum hakikat ni ada kaitan dengan akidah. Ada kaitan dengan akidah. Kalau tu setiap hukum yang tidak ada ruh akidah dalam tu, hukum tu orang tidak tahu. Tidak tahu. Sebab hukum hakikat ni Allah kait dengan dia. Beriman dengan dia. Allah alim. Dia baik kepada saya. Aku tak ada kau. Hakim. Hakim ni bijaksana. Dia buat kena belakang. Tak listis. Kalau ada orang komplain lagi, maka dia sebenarnya tak terima Allah sebagai hakim. Kerana itu tak apabila kita baca surah Atin alaysa Allah bi ahkamil hakim. Alaysa Allah bi ahkamil hakim. Tidakkah Allah yang paling tepat, paling sempurna di dalam memberi keputusan? Allah tanya. Tapi tanya pun dia tidak suruh nak kita jawab. Sebab jawapan itu ada tak? Ya. Tak ada dah. Kalau Allah tidak hakim, maka tidak ada lagi seorang yang dapat, yang boleh mengaku. Karena itulah Allah kata, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Siapa lagi yang lebih tepat ucapan daripada Allah? Hak kata hak benar selain daripada Allah, siapa lagi? Karena itu biasa kita tengok apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, baca ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kita berasa ini adalah arahan-arahan Allah. Ya, perlu kita patuh, perlu kita ikut dalam hidup kita sampai kita menemuinya di akhirat nanti. Sampai ajal kita, sampai kita melihat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanati al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Ini kalau pasti ada hamba lagi lah ni. Siapa-siapa kau tak mampu nak kahwin dengan wanita-wanita yang bersih, bagus, suci, mukmin, maka Allah kata bolehlah kamu memiliki hamba-hamba kamu, menggunakan hamba-hamba kamu. Ini dalam proses dulu lagi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut fatayatikum. Allah tak kata hamba. Allah tak kata aman. Aman ni hamba. Tapi Allah kata fatayatikum. Bahasa yang sangat lembut Allah guna, iaitu pamudi-pamudi. Belia wanis. Dia guna bahasa yang sangat sangat lembut yang boleh mendekatkan hati. Kalau sebut hamba buat, tak sih boleh mengubah hamba. Tapi sebut apa ni, wanita-wanita, pamudi-pamudi. Jadi berasa apa ni, berasa lembut bahasa. Berasa dekat dengan hati. Kemudian wallahu a'lamu bi iman. Allah, kerana tu Allah kata, Allah tahu iman kamu. Dia kan dia musim mari, dia pergi kepada nak bentuk manusia, dia fokus pada iman. Wallahu a'lamu bi iman. Allah tahu tentang iman kamu, keinginan kamu, apa yang ada dalam jiwa kamu, apa yang ada dalam niat kamu, apa yang kamu nak raja, semua Allah tahu. Dan iman dalam hati kita pun semua Allah tahu. Kemudian Allah kata, fankihuhun bi izni ahlihin, kawilah dengan izin ahli mereka, wa atuhun na ujurahun na bil ma'ruf. Dan sekali lagi diminta supaya mak kawin diberikan. Kemudian kita tengok ayat di sini, Allah Subhanahu wa taala sebut juga, kalau sekiranya telah kawin, berlaku keadaan-keadaan tidak diingini, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dia semua orang ini kena hukuman. Dan hukuman ini hamba separuh daripada orang merdeka. Kemudian tuan-tuan, kita kata, kita tengok sini, wallahu ghafurur rahim, dan Allah semua sekali, Allah kali akhir sekali, Allah ghafurur rahim. Allah pemaaf lagi mengasihani. Baik tuan-tuan, kita tengok apa ni sebab ayat ni diturunkan. Ayat ni turun tuan-tuan ialah sebagaimana Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i riwayatkan hadis ni daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Dia kata, ki hamba tadi, asabna sabaya min sabi awtab liman lahun azwajun. Kami dapat hamba tawanan berat daripada kumpulan awtab, dan mereka ni ada suami. Fakarina annaqa alaihim, alaihim kami tidak mahu melakukan hubungan dengan mereka. Walahunna azwaj, kerana mereka ada suami-suami. Fasa'alna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu kami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazalat wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan itu wanita-wanita yang muhsanat, yang telah kahwin, kecuali yang berada di bawah penguasaan kamu, yaitu hamba kamu. Ma illa ma haballahu alaikum, kecuali apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Maksudnya ayat ni, hadis ini menjelaskan kepada kita yang disebut tadi lah, iaitulah orang-orang yang tak boleh dikahwini itu ialah termasuk isteri-isteri orang yang telah dikahwini oleh orang dan berhasil dalam ayatan mereka. Dan ada pun wanita-wanita yang ada suami tetapi menjadi tawanan perang dan dapat bahagia kepada tentera-tentera Islam yang bahagia mereka, maka mereka itu adalah halal untuk tuan-tuan mereka. Jadi kalau kita tak baca benar-benar ni, kita tidak tahu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Nanti tuan-tuan kata, nah, ni tak ada dah, tak ada dia. Kalau ada lah, kalau ada mungkin ni boleh boleh pakai. Mana nak, kerana ayat ni tidak dinasah. Ayat ni berlaku semua. Kemudian ayat yang kita tengok ni juga ayat ni sebagaimana Tabarani sebut, Ali bin Abbas nazalat yawma Hunain. Ayat ni mengikut Tabarani, dia riwayat daripada Ibn Abbas, dia kata ayat ni turun pada Perang Hunain. Perang Hunain ni ialah setelah berlaku pembukaan Makkah. Lama fatallahu Hunaina asabal muslimuna nisa'a min nisa yang kita lahunna aswab. Lalu dalam perang Hunain ni orang Islam dapat tawanan-tawanan perempuan-perempuan yang ada suami. Wa kana ar-rajulu idza arada an ya'tiya al-mar'ata qala inna li zawjan. Apabila seorang lelaki yang mendapat tawanan seorang perempuan tadi, apabila dia nak mencampurinya, isteri yang perempuan berkata, saya ada suami. Fasu'ila sallallahu alaihi wasallam dzalika, lalu ditanya keadaan itu pada Rasulullah, fa anzala al-muhsanatu min nisa, lalu diturunkan ayat muhsanat min nisa. Tuan-tuan, benda-benda lagu ni Allah waktu. Kerana dia berupa peratur gagah hidup dari manusia. Allah tak malu. Kita malu nak tanya benda-benda lagi ni. Satu sahabat dulu dia tanya Rasulullah. Bila ada satu kin dia tanya, ada bila kin dia tanya, ada bila kin dia tanya. Jadi tuan-tuan, kerana itulah kes-kes peristiwa-peristiwa semacam ni menjadi pedoman kepada kita untuk kita pelajari dan kita hayati. Walaupun kita dari tidak ada berlaku dalam masyarakat kita, tetapi dia kekal sebagai ilmu dan peraturan Allah. Dan mungkin pada satu waktu kita tak tahu akan terjadi kembali pada suasana itu. Kita pun tak tahu. Karena itulah tuan-tuan, kita kata Allah ni tak ada dah. Benda-benda ni dunia dah berubah, tak ada hamba ke lagi. Kita memang tak ada hamba lagi. Tapi kita tak tahu masa akan datang berlaku. Lagu-lagu mana? Karena itulah Al-Quran ni dia kekas panjang masa sampai kiamat sebagai peraturan hidup. Sama ada apa ni di waktu mana, huya mana, musim mana, dia tetap berjalan. Karena itulah ini adalah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, apa ni kita nak buat ambil kesimpulan daripada ayat kita baca pada hari ini, iaitulah ayat yang kita baca pada hari ini ialah tahrimuz ziwaj bil mutazawwijati minan nisa. Allah haram mengharamkan kepada orang Islam berkahwin dengan isteri orang lain. Kerana dia mempunyai hak, kerana dia mempunyai berada di dalam hak orang lain. Selama mana perkahwinan itu masih ada ataupun dalam endah. Apabila telah berlaku perceraian dan habis endah, maka halal boleh dikahwini, boleh disah. Kerana itu tuan-tuan, ini adalah dia satu peraturan yang perlu dijaga supaya hak orang lain tidak diceroboh. Kita rasa benda ni apa ni tidak usah. Betul ke tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa tak usah, tetapi kalau ada orang terliur ke tiang ke mana? Allah nak raya ni jangan nak terliur kami ke isteri orang. Ya berlaku ke zaman-zaman dulu, nak ke anak orang kambing, nak isteri orang pun ambil. Orang zaman-zaman kedai baru. Buat lagi dah. Pada ni sebenarnya Allah raya ni, banyak dia berlaku seorang macam benda ni. Tapi dalam keadaan tu pun ada juga orang beli lah ni. Berasa kalau sengah-sengah cerita kita dengar juga, tapi malah nak sebut. Dia pun bayar. Tapi bayar tu pun dia pun nak jual. Ada nak tarik dia bayar ni. Tapi pelaku dia ada. Masalah manusia ni, kalau dia dia tak pada orang laki-laki ni, kalau dia kaya pun tak, berkuasa pun tak, hebat pun tak, gagah pun tak, orang takut dia pun tak, kalau dia nak istiqamah, dia ambil kan? Kata Allah raya ni, jangan tak boleh kahwin istiqamah. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua yang kita tengok sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan memiliki hamba-hamba kalau berlaku berjihad di dalam jihad. Ataupun hamba ini berlaku zaman dulu dengan sebab berlaku pembelian. Dan walaupun ini diiktiraf oleh Islam, namun Islam telah buat berbagai cara supaya hamba ni dihapuskan dalam masyarakat. Zaman Islam ini tuan-tuan, masyarakat memiliki hamba dengan begitu banyak sekali. Dan Islam diatur proses secara teratur dan berperingkat dari masa ke semasa supaya hamba-hamba ni tidak ada lagi. Dan kerana itu hamba ni dalam masyarakat Islam tidak ada lagi. Kalau zaman dulu memang ramai hamba. Dengan caranya kadang-kadang kifarat besar hamba. Supaya hamba ni dibebaskan, tidak ada lagi. Kifarat dosa orang melakukan hubungan atau suami isteri di bulan Ramadan, kifarat dosanya, kifaratnya hamba. Kifarat zihar pun hamba. Macam-macam hamba ni dibuat supaya dikifaratkan, dilepaskan. Islam walaupun dia peraku, adanya hamba, tapi dia berusaha untuk membebaskan manusia dari hamba. Supaya kalau sekiranya seorang laki-laki dia ada hamba perempuan, lalu dia lakukan hubungan dengan yang tadi, dapat anak, mak dia bebas, isteri dia tadi dibebaskan oleh anak. Karena tu kita tengok Islam walau apa dia nak sesama Ta'ala ni, dia buat cara sehingga akhir kali tidak ada hamba. Kemudian yang ketiganya ialah Islam mengharuskan seorang lelaki atau suami yang berkemampuan untuk nak berkahwin dengan wanita-wanita yang tidak ada sangkut paut dengan hak yang diharamkan tadi. Dibolehkan. Kemudian yang keempatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, mengharuskan seseorang wanita itu dikahwini dengan mas kahwin. Allah Subhanahu Wa Taala beri seseorang lelaki atau suami apa ni hidup bersama dengan isteri dia dengan cara beri mas kahwin. Bukan ni bukan mas kahwin nak apa ni orang kata nak jual nak kata tidak, itu mas kahwin tanda penghormatan kepada seseorang muslimah atau seorang wanita. Sebab di zaman jahiliyah tu, sebagaimana kita tahu sebelum ni, wanita ni tidak ada harga, tidak ada harga. Mereka hanya diletak sebagai mata, serupa lebih kurang dengan bagai-bagai. Dan boleh diwarisi sebagaimana kita baca sebelum ni. Boleh diwarisi oleh anak, kalau anak nak kahwin pun boleh, ngemuk tinggi dan sebagainya. Dan ini merupakan satu penghinaan kepada wanita. Apabila Islam hari dia angkat taraf wanita daripada tak boleh ke apa satu, dia boleh kedudukan yang sama tahap dengan kedudukan orang laki-laki. Kalau dia buat baik, dia boleh faham sebagaimana orang laki-laki buat baik, boleh faham. Kalau orang laki-laki buat keburukan boleh menanggung dosa, dia pun sama juga. Jadi dia tak tanggung dosa orang tak tanggung dosa dia. Masing-masing dapat apa yang dia buat, dan kalau dia buat kesalahan, masing-masing tanggung. Allah nak cerita bahawa setiap orang tanpa mengira laki-laki atau perempuan mengikut Islam adalah mempunyai peribadi yang tersendiri, tidak dikongkong oleh orang lain. Karena itu Allah beri kedudukan yang tepat. Dan kalau sekiranya orang perempuan ini dihina dia apa, sebenarnya itu bukan Islam buat lagu itu. Kalau berlaku pun mungkin di kalangan orang Islam tidak faham terhadap kedudukan wanita, tak beri hak mereka, tak selalu malu ke Islam. Ada orang yang malu ke Islam, kalau pelaksanaan yang tak betul tu orang tu kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tapi kalau kita tengok Islam comel, tak ada laki-laki di tempatnya, wanita di tempatnya. Kalau nak kahwin, kena wimah kahwin pula ada wali pula. Selain daripada wali itu, ada saksi. Cukup. Dia dihormati. Kalau sekiranya seorang perempuan, jalan dengan orang laki-laki. Jalan dengan orang laki-laki, tak tahu dia kahwin. Orang itu umum, tak tahu. Tapi nak suruh panggil iklan. Nak suruh tahu kat orang itu, panggil gula-gula. Nak panggil orang apa kenduri tu, nak panggil orang apa ni datang ke rumah kita tu, nak suruh tahu si pula ni berkahwin. Kalau dia jalan dengan orang datang pun untuk laki dia, itu tujuannya. Kerana tu Rasulullah kata aklinu bin nikah, kena rayat kat orang yang nikah ni. Nak rayat kat orang tu pula tu, nak panggil orang makan nasi rumah kita, kau nak masuk dalam akhbar kau ke apa tu, sepula nak suruh peti, nak suruh tahu. Jangan orang tengok jalan dua-dua tu tak tahu kahwin beza. Tapi muka takut tu kan, tak banyak kau orang ada juga orang takut tu kan. Hak mula-mula tak takut, hak yang kedua yang ketiga dia pasti nakut. Nakut sikit lah. Takut tak. Tak pertama ni orang pakat diramah ni kan dia turunkan. Ya Allah, dia jangan nakut. Kalau kita nakut, kena berani yang mula-mula lagi. Kalau tidak, kena stop. Jadi tidak tahu. Ini kena berani. Ini tidak nyusul. Pak, susah juga. Tak ada pun susah juga. Sebenarnya lagi susah. Amo ada cek banyak lagi yang amo ada tengok. Dia nak susah masalah dengan nyusul. Bagaimana akan timbul? Dan dia pulang dia akan berlaku. Pulang dunia dia akan berlaku. Nak berlaku awal ke nak berlaku akhir? Kau berlaku tengah pihak tu. Tapi sekarang ni kalau macam berlaku. Jadi dia rasa baik susah dulu. Baik susah dengan dia. Waktu. Kalau jadi, tak jadi, tak apa. Wahati. Ini pulang pada kebijaksanaan yang lama. Tak tidak apa kan. Ada apa-apa. Tapi dia lah kesulitan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala disebut famat tartabtu bihi minhun fa'atuhun ujurahum ala anna al-mahra yusamma ajra. Dia kata mahar ni atau mah kahwin ni dia diistilah dalam istilah ajr. Ujurahun. Ujurahun ni sebagai ganjaran kepada orang laki-laki yang bersama dengan sebagai menghormati orang perempuan tadi. Kemudian kita tengok pula Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita supaya kita apabila seseorang laki-laki berkahwin dengan seorang perempuan, maka tanggungjawab itu mula ada. Kadang tuan-tuan kita ada anak, kita ada saudara mara dan sebagainya. Setiap orang ada fardu ain. Fardu ain ini dia berkembang mengikut keadaan orang. Kalau sekiranya seorang remaja belum kahwin, fardu ain dia setakat belum kahwin. Apabila dia nak kahwin, dia kahwin, maka fardu ain dia bertambah. Pertuaan dia telah kahwin dan jadi suami atau isteri. Pertama itu pertuaan lah. Sebelum pertuaan itu, awak lalu jadi suami, awak lalu jadi isteri. Kewajipan itu pertama lah. Sebelum jadi suami, sebelum jadi isteri. Pakak pun tak naik. Ini pakaknya suami. Pakaknya isteri, naik pakak kata. Habis naik pakak, jawab tertambah. Jawatan pertama ni tukar pertama. Itu perubahan dia panggil. Kita sebut perubahan semuanya sekarang. Perubahan semuanya. Perubahan itu. Tapi apabila orang yang kahwin, perubahan dia kalau awak jadi isteri, perempuan, isteri lah. Kalau jadi suami, perubahan wajibkan suami itu juga pun dia kena tanggung lah. Kena buat lah. Itu perubahan itu. Dan ni ke lama boleh handle. Perdoa awak jadi ayah dalam dalam ni. Tugas ayah tu siapa dia? Perdoa awak jadi mak dalam dalam ni. Tugas mak siapa dia terhadap anak? Capur dengan tugas sebagai suami. Capur tugas sebagai isteri. Berkembang tu kan? Tu perdoa itu. Kita tu. Boleh anak pun perdoa itu tak tambah. Semayah saja lah perdoa. Pakai anak perdoa. Jadi anak perdoa. Ini kita kerana tu perdoa ini dia berkembang mengikut kedudukan status orang. Baik. Kerana tu kita umpamanya kalau seorang guru, guru perdoanya kalau guru biasa perdoanya sekarang kalau dia jadi guru kami perdoanya lebih daripada guru biasa. Jadi pengetua perdoanya lebih daripada guru nolokan. Perdoanya tu. Sebelum dia itu tidak jadi perdoa dia. Wajibnya yang terkena ke atas body dia, tubuh badan dia. Itu ain. Baik. Kalau tinggalnya orang itu jadi menteri. Perdoa dia, menteri dia itu perdoa dia itu. Bukan sampai lewat itu. Allah tanya lah tugas dia itu. Kalau jadi menteri bisa perdoa dia, tugas dia itu. Dan tugas tu Allah tak tanya kita. Kita tidak berdoa kat sana. Kita jadi menteri besar. Dan jadi menteri besar, berdoa dia lah penting. Esko, berdoa dia lah penting. Tak ada bersuci payah dari orang tu. Dia berdoa atas kita. Dia berdoa bersuci payah. Kalau dia jadi bidang mantan, berdoa dia jaga negara. Tuan-tuan, berdoa ini dia pembayar sapalah pada sebesar-besar jawab dia. Suka seorang remaja sebelum dia kahwin tidak jadi berdoa dia, jadi ayah. Tak nak apa-apa. Dan dia kahwin, berdoa dia jadi suami. Dan boleh anak berdoa dia jadi tugas berdoa dia jadi ayah. Ha, dia kembali begitu, kembali. Sampai ini kok keduduk jauh. Ha, tu apa kata boleh benar. Ha, kata berdoa ini, suka orang jadi pakak besar sekali. Eh, majik berdoa ini. Hal lain, hal lain tak merasa berdoa. Sebenarnya waktu pun kewajiban yang perlu ditunaikan. Kata, ya, okay, mak dia tanggung. Oleh kerana jawab saya dia besar, tugas dia besar. Jawab saya dia besar, maka tugas dia. Hak dibawa, hak di skop kerja dia itu berdoa ini kata. Kerana itu nak kata perbuatan besar. Kerana itu kita dah lewat kerja-kerja ini kena selalu minta nombor dengan Allah. Kadang-kadang tugas kita besar jadi ayah, jadi anak, jadi ibu, jadi suami, jadi isteri ini banyak kalau yang kita tugas kita kadang-kadang kita tidak dapat laksana dengan baik atau kita terlupa atau tidak mampu. Karena kita kena banyak doa dengan Allah biar kita ada hubungan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah ajar kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana surna alaikum kafirin. Rabbana wahai Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah bubu salah, janganlah kira salah. Kalau dalam perjalanan hidup aku ni, hidup aku ni ya Allah, kalau aku terlupa aw akhtana ataupun kami salah buat, lupa salah, jangan berdosa. Rabbana wahai Tuhan kami, wala tuhammilna la tuhammil alaina isra kama hamalna 'ala alladziina min qablina. Jangan meletak beban tugas tanggungjawab yaku sebagaimana engkau letak pada orang dulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, jangan kamu letak atas diri aku ni satu beban yang aku tak boleh nak buat. Wa'fu 'anna wa fi lana. Kerana tu ya Allah, aku lemah anak kepada aku. Hak musuhku aku tak boleh buat. Hak musuhku aku tak buat. Wafilana ma'ala kepada aku. Hak mulanya aku buat. Hak salah aku dia buat. Warhamna tululah setia pada aku. Tululah berrahmat pada aku. Tululah pelaga aku. Fasurna alukum kafir tululah. Aku dalam menghadapi orang-orang kafir terhadap mu ya Allah. Nabi Allah kata, kalau kita nak buat tali wak belakang, kemampuan kita sikit, kedegak kita tak banyak, kalau Allah suruh banyak juga. Kadang-kadang kita mampu tak lupa nak buat, kadang-kadang mampu tak rajin nak buat. Kalau Allah lari, kalau Allah lari, kadang-kadang kita bilanggar. Semua sekali ini kesalahan. Jadi kita sebagai manusia ni akhir dalam hidup kita. Kerana itu Rasulullah suruh baca, suruh baca ayat ini sebelum kita tidur setiap malam. Selain daripada ayat kursi, Allah kata baca akhir surat Al-Baqarah. Hak ini kata, kalau kita minta maaf setiap malam dengan Allah, banyak ada, boleh jadi banyak lagi yang kita tahu, kita tak tahu, tugas yang sepatut kita buat, kita tak buat. Yang sepatut kita buat, dan yang tak patut kita buat, kita pergi buat. Banyak juga bukan. Kalau nak bila-bila. Cuma kita ni duduk sedap seorang ni pakai tak ngiga. Tak betul. Ngiga kata apa? Tak ngiga lah. Nak tidur kat tidur. Asyik tak tanya lah. Eh aku ni kapa hak ni. Hak aku buat. Hak Allah suruh aku buat tu. Hak orang tak main itu tu kan? tidur tak bahaya ke? Dia tak fikir ke apa? Mak tidur tidur. Kalau dia asyik tanya, tak ada air. Aku nak fikir apa? Ah, kita tak bahaya lagi. Baru saya. Sebab kita tak calon diri kita. Hak kita calon ke nafsu kita. Hak kita nak ke apa? Hak kita calon. Tapi diri kita, hak Allah wasiat, Allah apa ni amanah kalau kita jaga diri kita tu, kita tak jaga lah mana. Kita jaga ke nafsu kita, keinginan kita. Hak diri kita sendiri, kita jaga ke tu. Rasanya kurang jaga kali. Nah, hak kita kata, aku nak makan gambar. Nak makan gambar tu, keinginan dah. Tak apa lagi lah keinginan tu, Allah beri dia lah nak makan. Tapi orang tak jaganya, makan tu tak terlajuk selalu. Lebih. Lebih apa kan? Lebih hak. Kau tu tak jaga tu tak mana. Makan tu, keinginan kita, Allah beri, makan, minum. Tapi jaga. Jaga jangan terlajuk, jangan lebih hak. Kita jaga tak kau tak jaga. Hak ni akhtak nak ada. Saya ada. Hak tu terlepas tu. Sepatut makan sepinggan cekor eh. Minta dua pinggan tiga cekor. Itu benda. Sana lah tu. Kau pergi sepinggan lagi cekor. Tak pergi cekor tu kita. Tak apa lagi. Tapi pergi dua pinggan dua cekor lagi tu. Sepinggan dua cekor. Itu sana maksudnya. Kita, umur kita boleh isi lagi. Tapi dah sana. Dengan Allah. Kerana tu duduk pun. Letih, nampak mana, nampak kelip jari-jari. Buat mana, nyatuh kelip, emang hendik dalam itu tak boleh nak keluar. Nanti dia punya keadaan kita. Kadang-kadang benar kita tak ada salah. Ali. Kita rasa salah ke? Tak salah tak? Ada tak ni Allah ke? Sebab dia kata jangan melampau. Kita ni melampau. Kita rasa makan tak salah. Baik. Kalau kita jalan di jalan raya, kita makan jalan raya, salah ke? Tak salah. Boleh pun salah ke? Kalau dia apa ni? Kita rasa salah lah. Tapi bak makan, kita lebih daripada sepatut kalau kita makan, kita rasa tak salah. Sebab apa? Sebab kita pelagor keinginan kita. Kita tidak pelagor pada ajaran Allah. Kalau kita jalan-jalan raya, kita rasa salah. Kalau kita jalan tempat dapur lain, kita dipotong. Kita rasa salah juga. Tapi potong macam. Dan orang nah, kita rasa mana? Tapi buat juga sebab tak ada. Maknanya kita jalan, kita makan. Ini contoh makan ya. Nah, kerana itu tuan-tuan, kesalahan-kesalahan ini mungkin kita buat secara sedar atau tidak sedar, secara terlupa atau bagaimana, atau sengaja ke, kita setiap nak tidur, kita minta maaf. Kena minta maaf. Bimbingnya takut lepas kita tidur tu tak ada peluang nak minta maaf. Allah tarik dah kata mari sekali-sekali sekalinya tidur-tidur. Tak bangun-bangun. Kenapa? Kita tak boleh nak tahu. Ada apa di sekitar hari apa. Ada orang tu dia masuk sekitar tu dia kata suami dia ni kena haipo. Haipo ni orang cuman ni kurang apa ni. Kau guna lah. Dia kata dia sedar-sedar pala lelaki dia duduk atas ibu dia. Dia kata nak main je. Dia kata dia duduk buah je. Nak main je dia kata. Dua-dua tak ada. Baru telefon kat dia lah. Nak rakyat dia kata amanat kita ni kok berlaku ni tak boleh nak jangka. Kerana tu kita apabila sebelum tidur kita kena minta ampun dengan Allah. Semua kesilapan kita, dia kita tahu, kita tak tahu, kita sedar, kita tak sedar. Supaya kalau kita ditakdir ke, lagu tu berlaku, kita ya Allah minta ampun tu. Harap engkau terima lah segala minta maaf. Kerana tu tuan-tuan, apa ni, kita dengan Allah ni jangan jauh. Sama-sama kita baca Quran ni, maksudnya kita nak dekat diri dengan Allah, kita nak faham hak Allah kata. Hak manusia kata biar kita tak faham, tak apa dulu. Tapi nak faham juga. Tapi kita nak faham hak Allah kata. Sebab dia dengan kita ni, setiap detik, setiap masa ada hubungan. Kita hidup nampak ni adalah anugerahnya. Jadi kalau kita tak tahu hak dia kata, Allah sedihnya. Kita sedih kita. Kalau dia buat satu kebaikan, kita kita sebut sok mumannya. Mujulah. Mujulah orang itu. Mujul. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bui makan, bui minum, bui nampak, bui buruk, buka apa. Lagi-lagi kita kena faham. InsyaAllah dengan kita baca doa setelah habis itu. Walaupun kita baca dalam keadaan kita ini sebenarnya sekali. InsyaAllah kita harap Allah Subhanahu Wa Taala bui kepahaman kepada kita, taufik supaya kita jadi hambanya yang diridai. Setakat itu ini insyaallah kita akan jumpa lagi pada minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.